Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin ashraful anbiya wal mursalin. Wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Thumma amma ba'd. Ikhwati fi din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Di mana kembali pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita untuk berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kembali melanjutkan rangkaian kegiatan talabul ilmi kita barakallahu fikum. Naam, di malam Ahad ini barakallahu fikum. Naam. Sebagaimana biasa di malam Ahad insyaallah kita akan melanjutkan membacakan sebuah kitab yang bertajuk Al-Wabilus Sayyib minal Kalami Thayyib, yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Dan alhamdulillah kita akan melanjutkan kembali pembahasan berkaitan tentang mengenal cahaya sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Karena sekali lagi ikhwani fiddin rahimah wa rahimahumullah, ya, cahaya daripada sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pudar. Cahaya dari sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala tidak akan hilang, tidak akan musnah. Ya, tidak seperti cahaya fitrah, tidak seperti cahaya hidayah, cahaya wahyu. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Na'am. Sehingga, ya, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, na'am, penting bagi kita untuk mengenal cahaya ini. Ya, untuk menguatkan dua cahaya yang insyaAllah ta'ala kita sudah berada di atasnya. Itu apa? Cahaya fitrah. Yang mana kebaikan-kebaikan yang keluar daripada tabiat dan naluri kita terarah dengan cahaya wahyu, dengan cahaya hidayah yang kita arahkan barakallahu fikum untuk, ya, menjalankan ataupun mengarahkan kebaikan-kebaikan, ya, yang ada pada fitrah kita di atas sunnah, ya, di atas petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga dua cahaya ini harus dikuatkan oleh cahaya yang tidak akan pernah pudar, tidak akan pernah padam, dan tidak akan pernah sirna, yaitu cahaya sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kenalilah cahaya sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala ini agar kita barakallahu fikum selamat kehidupan kita di dunia dan di akhirat dengan menyempurnakan, ya, memiliki, berada di atas tiga cahaya yang barakallahu fikum, naam, sudah ditetapkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, naam. Dan pada pertemuan yang lalu Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala telah menggambarkan kepada kita tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala seperti maha mendengar dan maha melihat. Allah subhanahu wa ta'ala mendengar segala sesuatu. Sehingga bagaimana seorang hamba yang memiliki cahaya ini, yaitu sifat Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar ini, maka seorang hamba, barakallahu fikum, dengan keyakinan bahwasanya dia meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar, sehingga timbul rasa harapnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tatkala dia meminta, berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dia yakin Allah subhanahu wa ta'ala tidak tuli. Allah pasti mendengar setiap permintaan yang diminta kepadanya. Ya, sehingga muncullah ibadah yang namanya apa? Doa. Barakallahu fikum. Naam. Ya, kenapa? Karena Allah mendengar setiap rintihan, setiap barakallahu fikum, bisikan-bisikan hamba yang meminta kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Demikian pula sebaliknya, tatkala seorang hamba mengenal sifat Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar, ya, maka ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, dia akan, ya, menjaga lisannya, Ya, sebagai contoh, menjaga lisannya untuk tidak berkata-kata kasar. Berkata-kata yang kata-kata tersebut bisa melanggar syariat agama Allah tabaraka wa ta'ala. Seperti dia menjaga lisannya untuk tidak melakukan ghibah, ya, namimah, ya, tahrish, barakallahu fikum, na'am, ya, dan seterusnya dari penyakit-penyakit lisan. Ya, na'am. Ya. Sehingga, ya, barakallahu fikum, ya, dia jaga lisannya akan hal ini. Ya. Demikian pula, tatkala barakallahu fikum, dalam keadaan hamba tersebut dizalimi, ya, mungkin dia diribahi oleh saudaranya barakallahu fikum, na'am, atau dia difitnah, dituduh dengan tuduhan dusta barakallahu fikum, na'am, dia serahkan semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maha mendengar setiap ucapan-ucapan yang mereka ucapkan, setiap tuduhan-tuduhan dusta yang mereka ucapkan, Allah subhanahu wa ta'ala mendengar, sehingga dia yakin, ya, kepada Allah tabaraka wa ta'ala, tidak membuat dia stres, tidak membuat dia bingung, tidak membuat dia barakallahu fikum, na'am, marah, kecewa, emosi dengan lisan-lisan yang kotor yang tertuju kepadanya. Dia santai, dia serahkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Allah maha mendengar, Allah yang akan menghukumnya, Allah subhanahu wa ta'ala yang akan mengeksekusinya. Ya, barakallahu fikum. Na'am. Jadi, ya, satu saja, ya, tatkala kita meyakini satu sifat Allah subhanahu wa ta'ala saja, yaitu maha mendengar, bagaimana ketenangan kita dalam menjalani kehidupan? Tenang sudah. Ya. Tatkala kita butuh sesuatu kepada Allah, minta kepada Allah, Allah maha mendengar. Ya. Tatkala mulai emosi, mulai ingin marah, ingin mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, tertahan. Kenapa? Khawatir, Allah maha mendengar. Barakallahu fikum. Setiap ucapan yang kita keluarkan, yang tidak pantas, yang melanggar syariat agama Allah tabaraka wa ta'ala, tertahan. Ya, barakallahu fikum. Ini hamba yang sudah mengenal cahaya sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Khususnya maha mendengar. Demikian pula maha melihatnya Allah tabaraka wa ta'ala. Seorang yang sudah mendapat cahaya sifat Allah tabaraka wa ta'ala, yaitu maha melihatnya Allah tabaraka wa ta'ala, maka senantiasa dia akan semangat untuk melakukan amalan saleh. Kenapa? Walaupun manusia tidak memperhatikannya, ya, barakallahu fikum, tapi Allah subhanahu wa ta'ala yang maha melihat, Allah maha mengetahui, sehingga dia tidak hanya menghidupkan amalan-amalan yang wajib. Ya, barakallahu fikum. Amalan-amalan wajib biasanya seperti sholat fardu, datang ke masjid, biasanya kan bertemu dengan orang banyak, dilihat oleh orang lain. Ya, barakallahu fikum. Tapi kalau sholat sunnah di rumah sudah malas, karena ngapain sholat, gak ada yang lihat ini. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, tidak ada yang lihat misalnya. Nah, ngapain beribadah, ngapain sholat sunnah. Ya. Tapi kalau dia menemukan cahaya Allah subhanahu wa ta'ala, sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala maha melihat, maka dia akan senantiasa melanjutkan, ya, kewajibannya dengan yang sunnahnya. Ya, barakallahu fikum. Dia tahu Allah subhanahu wa ta'ala maha melihat. Sehingga apa? Semua perintah, anjuran, hasungan di dalam syariah berusaha untuk melakukannya. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala maha melihat. Demikian pula tatkala dia ingin berinfak, berapa banyak orang yang tidak menemukan cahaya sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala, yaitu maha melihatnya Allah tabaraka wa ta'ala, terkadang dia ingin berinfak tapi tunggu ramai orang dulu. Biar disaksikan oleh orang-orang. Ya, barakallahu fikum. Nah, biar tahu, oh, si fulan dermawan. Ya. Nah, barakallahu fikum. Nah, ini hamba ini tidak menemukan sifat Allah, cahaya Allah yang satu ini. Barakallahu fikum. Tapi tidak sedikit dari hamba-hamba Allah tabaraka wa ta'ala yang menemukan cahaya daripada sifat Allah subhanahu wa ta'ala maha melihat, maka dia yakin, walaupun ya tatkala dia berinfak tanpa pengetahuan siapapun, dan berapa banyak dari hamba-hamba Allah tabaraka wa ta'ala yang menjadi ahli syurga, penghuni syurganya Allah tabaraka wa ta'ala, tatkala mereka berinfak, bersedekah tanpa pengetahuan makhluk, tapi mereka yakin Allah tabaraka wa ta'ala yang maha melihat. Ya, barakallahu fikum. Sehingga melakukan amalan saleh, dia tidak peduli. Barakallahu fikum. Naam, dilihat oleh manusia ataukah tidak, yang penting yang dia yakini adalah Allah subhanahu wa ta'ala maha melihat. Demikian pula sebaliknya dengan hal-hal yang masuk kategori kemaksiatan, dosa. Apalagi ini. Barakallahu fikum. Nah, walaupun manusia tidak melihat, dia yakin bahwasanya Allah Taala Maha melihat, sehingga tatkala dia dalam kesendirian barakallahu fikum, dia terus menjaga dirinya agar tidak terjatuh kepada apa? Kepada dosa. Ini hamba yang telah menemukan cahaya dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah Al-Basir. Ya, barakallahu fikum. Nah, sehingga ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, demikianlah di antara contoh-contoh gambaran konkret yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala berkaitan tentang cahaya daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau akan melanjutkan barakallahu fikum. Kata beliau rahimahullahu taala, walahul khalqu wal amru, dan milik Allah lah penciptaan dan perintah. Walahul mulku wal hamdu, dan milik Allah pula kerajaan dan pujian. Ya. Walahud dunya wal akhirah, dan bagi Allah Subhanahu wa taala juga dunia dan akhirat. Ya, barakallahu fikum. Jadi ya, Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala ingin memberitakan kepada kita, menasihatkan kepada kita barakallahu fikum, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki segala-galanya. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala Maha mampu atas segala apapun. Ya. Ini kita diingatkan oleh Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala tentang kekuasaan Allah, tentang kekuatan Allah. Allah Maha kuat, Allah Maha pengatur. Allah Subhanahu wa taala ya Maha menguasai. Ini kan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Ya. Sehingga ikhwani fiddin rahimani rahimahullah, tatkala seorang hamba menemukan cahaya ini, dia akan sadar, tersadar, sehingga berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut, dan khauf, ras takut kepada Allah Subhanahu wa taala juga dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Barakallahu fikum. Naam. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, walahun ni'mah, dan milik Allah Subhanahu wa taala kenikmatan. Walahul fadl, dan bagi Allah ataupun milik Allah Subhanahu wa taala segala karunia, keutamaan. Walahut tana'ul hasan, dan bagi Allah, milik Allah segala sanjungan yang baik. Walahul mulku kulluh, dan semua kerajaan itu milik Allah tabaraka wa taala. Walahul hamdu kulluh, dan semua pujian itu milik Allah tabaraka wa taala. Wa biyadihil khairu kulluh, dan barakallahu fikum, naam, di tangan Allah Subhanahu wa taala ya semua kebaikan. Wa ilaihi yarji'ul amrul kulluh, dan barakallahu fikum, kepada Allah Subhanahu wa taala akan kembali segala urusan. Barakallahu fikum. Naam, syamalat qudratuhu kulla syai'in, ya, mencakup segala kekuasaan Allah tabaraka wa taala, segala sesuatu di bawah kuasa Allah tabaraka wa taala. Wa wasi'at rahmatuhu kulla syai'in, dan rahmat Allah tabaraka wa taala mencapai segala sesuatu. Ya. Nah, ini juga Allah Subhanahu wa taala Maha merahmati, mencapai segala sesuatu. Oleh karena itu kata Allah Subhanahu wa taala, ya, wala taqnatu min rahmatillah, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa daripada rahmat Allah tabaraka wa taala. Nah, ya, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha merahmati, menyayangi, mengasihi. Dengan maha rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, apabila kita mencarinya, ya, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala dosa-dosa kita barakallahu fikum. Allah akan menyayangi kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan membuka jalan kebaikan kepada kita. Ya, barakallahu fikum. Nah, ini hamba yang menemukan sifat Allah Subhanahu wa taala yang satu ini, pasti dia yakin. Sehingga apa? Tatkala dia melakukan suatu kesalahan, dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari rahmat Allah, mencari pengampunan Allah tabaraka wa taala. Nah. Ya. Wa wasi'at ni'matuhu ila kulli hayy. Dan ya, tersebar nikmatnya pada segenap yang hidup. Ya, nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebar kepada yang hidup. Ya, nikmat Allah, rezeki. Barakallahu fikum, na'am. Ya, kehidupan. Ya, kesehatan. Barakallahu fikum, waktu luang. Barakallahu fikum, na'am. Allah subhanahu wa ta'ala curahkan kepada mereka. Apabila mereka menemukan cahaya Allah dari sifat-sifat yang satu ini, maka dia akan memanfaatkan kesehatannya untuk bertakwa kepada Allah. Dia akan memanfaatkan waktu luangnya untuk bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dia memanfaatkan kesehatannya untuk terjaga daripada maksiat. Tidak terjatuh kepada kemaksiat. Dan dia menjaga waktu luangnya agar juga tidak melakukan kemaksiatan. Ini hamba-hamba yang menemukan barakallahu fikum, na'am, cahaya daripada sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Na'am. Kemudian ikhwani fiddin, rahimani rahimakumullah. Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala membawakan sebuah ayat. Di dalam surat Ar-Rahman. Di ayat yang ke-29. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Yas'aluhu man fis samawati wal ardi. Kulla yawmin wa fi sya'ad. Yeah. Kata Allah tabaraka wa ta'ala. Semua yang ada di langit dan di bumi selalu meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semua yang ada di langit dan di bumi selalu meminta kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kulla yawmin huwa fi sya'an. Setiap waktu dia, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, selalu berada pada kondisi sibuk. Ya, barakallahu fikum. Selalu berada pada kesibukan. Ya. Al-Imam Al-Kathir rahimahullahu ta'ala menjelaskan tentang ayat ini barakallahu fikum. Yani apa? Yani ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya semua makhluk itu butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik makhluk yang ada di langit, apalagi makhluk yang ada di bumi, atau makhluk yang ada antara langit dan bumi. Ya, semua itu butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, barakallahu fikum. Dalam segala keadaan, dalam setiap waktu mereka butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, enam. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala barakallahu fikum pun ya, memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Ya, barakallahu fikum. Demikian pula Al-Imam Al-Kathir rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwasannya makhluk-makhluk yang ada di langit dan di bumi mereka selalu meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ungkapan lisan maupun dengan perbuatan. Ya, barakallahu fikum. Ya, meminta dengan lisan, apakah dengan doa, perbuatan, dengan ibadah. Ya, barakallahu fikum. Na'am. Mereka butuh kepada Allah. Mereka fakir. Ilallahi jalla fi'ula. Ya, mereka butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Baik yang hamba yang yakin, ya, yang sadar, ataupun yang tidak sadar. Ya, hamba yang sadar butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala tentu hamba yang bertakwa. Hamba yang tidak sadar yaitu tentu hamba yang tidak bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan dia juga butuh kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum. Ya, bagaimana dia tubuhnya bisa bergerak? Ya. Naam. Ya. Apakah dia bisa melakukan dengan sendirinya? Butuh pertolongan Allah. Sadar atau tidak sadar. Ya, barakallahu fikum. Butuh akan na'am naungan Allah. Sadar atau tidak sadar. Butuh rizkinya Allah. Walaupun dia lakukan untuk bermaksiat kepada Allah. Sadar atau tidak sadar. Ya. Semua makhluk itu butuh kepada Allah. Tabaraka wa ta'ala. Nah. Ya. Kemudian faedah yang berikutnya kata Imam Al-Kathir rahimahullah. Allah setiap waktu berada di dalam kesibukan. Bukan berarti repot, bukan. Ya, jangan digambarkan bahwa oh Allah berarti repot sekali. Ya, susah dia, capek dia, letih dia. La. La wallah, tidak demi Allah, bukan itu maksudnya. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala selalu melayani. Sibuk melayani. Ya. Makhluk-makhluknya yang butuh kepada Allah tabaraka wa taala. Ya. Naam. Oleh karena itu, barakallahu fikum. Barang siapa yang mengaku sebagai Rab, sebagai Tuhan, ya, barakallahu fikum, maka terbantah dengan perbuatannya sendiri. Dia tidak akan mampu melayani seluruh makhluknya. Ya. Nah, Terlebih lagi seorang yang mengaku sebagai Rabb, yaitu Fir'aun. Di mana dia mengatakan, Ana Rabbukumul A'la, akulah Rabb kalian yang paling tinggi. Bisakah dia mengatur seluruh manusia? Tidak bisa. Paling yang bisa dia atur adalah prajurit pasukan rakyat yang patuh kepadanya. Nah, barakallah. Itu juga atas kuasa Allah Taala, takdir Allah Taala. Nah, ada pun yang lainnya. Bisakah dia mengatur Musa alaihi salam dan pengikutnya? Dan bisakah dia membendung lautan untuk tidak menenggelamkannya? La wallah, tidak demi Allah. Walaupun lisannya mengaku bahwasanya ana rabbukumul a'la, akulah Rabb kalian yang paling tinggi. Nah, sehingga ikhwani fiddin rahimahumullah, ayat ini juga menjadi bantahan kepada orang-orang yang mengaku sebagai Tuhan dan mengajak manusia untuk beribadah kepadanya, baik dia sadari maupun tidak. Baik Tuhan secara hakiki maupun Tuhan secara maknawi. Hakiki jelas seperti Fir'aun minta disembah. Ya. Yang secara maknawi apa? Mengikuti arahat, ya, apa katanya? Ya. Nah, taklid kepada dirinya. Ya. Dia yang mengatur agama ini, dia mengatur hamba ini, bukan Allah Subhanahu wa taala. Dia halalkan yang haram, dia haramkan yang halal. Sebagaimana ya orang-orang ahli kitab menjadikan pendeta-pendeta mereka sebagai Rabb. Ya. Naam. Ya. Pendeta-pendeta mereka sebagai Tuhan. Ya, bagaimana maksudnya itu tadi? Ya. Mereka taklid kepada pendeta-pendeta tersebut dan mereka sesuka hati mereka, mereka menjadikan syariat itu sesuka hati mereka. Yang halal dia katakan haram, yang haram dia katakan halal. Ya. Ini kan makna Rabb secara maknawi. Ya. Barakallahu fikum. Sehingga ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Sekali lagi, Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang mengatur segala urusan makhluknya, barakallahu fikum. Mengatur segala kebutuhan makhluknya, barakallahu fikum. Nah. Kemudian Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala akan menyebutkan bagaimana kesibukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ingat ya, kesibukan di sini bukan berarti Allah repot, bukan. Ya, tapi ini aktivitas ataupun barakallahu fikum perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala dalam ya memenuhi kebutuhan makhluknya. Allah tidak repot, Allah tidak lemah, Allah tidak capek, Allah tidak butuh dengan istirahat. Barakallahu, bahkan justru hambanya lah makhluk. Barakallahu fikum, terkadang futur, berakhirnya meninggalkan Allah Subhanahu wa taala, menyerah ya untuk istiqamah di atas takwa tersebut. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah letih, tidak pernah capek, tidak pernah bosan untuk memenuhi hajat-hajat hambanya. Sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, tatkala kita mengenal, mengetahui berapa banyak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, tentu kita akan menjadi tambah cinta kepada Allah dan tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan tambah taat kepada Allah tabaraka. Nah, lihatlah bagaimana Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala menggambarkan bagaimana sya'annya Allah Subhanahu wa taala, kesibukannya Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah, yaghfiru dzamban, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa. Hamba meminta ampunan dosa, Allah ampuni, Allah urusi itu, Allah datangi, Allah ijabah hamba-hamba yang betul-betul jujur memohon ampunan kepada Allah tabaraka wa taala. Wa yufarriju hamma, Allah Subhanahu wa taala memberikan kelonggaran kepada yang sedang merasa kesempitan, sedang merasa sulit, Allah berikan kelonggaran. Wa yakshifu karba, Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi pada setiap kesusahan. Ya, pada hamba-hambanya, makhluk-makhluk yang merasa susah, Allah berikan solusi, Allah berikan jalan keluar, Allah singkap kesulitan tersebut sehingga Allah berikan solusi, barakallahu fikum. Wa yujbiru katsira, dan Allah Subhanahu wa taala memperbaiki yang rusak, yang patah. Ya. Allah sambung kembali, Allah perbaiki kembali. Naam. Wa yughni faqira, Dan Allah subhanahu wa ta'ala mencukupi pada yang membutuhkan, pada yang fakir. Allah akan cukupi mereka. Ingat, makhluk di langit dan bumi meminta akan hal ini. Butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah layani mereka. Barakallahu fikum. Nah. Wa yu'allimu jahila. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan yang jahil, yang bodoh. Allah ajarkan mereka. Allah berikan pengetahuan kepada mereka. Di antaranya apa? Allah utus. Utusannya. Ya. Yaitu para rasul. Untuk memberikan pelajaran. Pengajaran. Kepada umat-umat mereka. Barakallahu fikum. Kepada hamba-hamba Allah. Barakallahu ta'ala. Naam. Wa yahdi dhalla. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberi petunjuk. Ya, kepada yang tersesat. Ya. Wa yursidu hayrana. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan bimbingan kepada yang bingung. Ya. Barakallahu fikum. Wa yughidu lahfana. Allah subhanahu wa ta'ala membantu bagi yang membutuhkan. Nah. Wa yafukku ghaniya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala ya, membebaskan mereka yang ditawan. Orang yang ditawan. Wa yafukku aniya. Ya, dan mereka membebaskan. Allah subhanahu wa ta'ala membebaskan yang ditawan. Wa yushbi'u ha'i'a. Dan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, barakallahu fikum. Mengenyangkan. Ya, barakallahu fikum. Mereka ataupun orang-orang yang lapar. Ya, barakallahu fikum. Allah turunkan rezeki tersebut kepada mereka. Kalau mereka meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat. Ya, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada hamba yang ditinggalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala dia berada di kesulitan yang sangat besar. Apabila dia meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maha mendengar. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mengabulkan. Barakallahu fikum. Nah. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah. Wa yaksu aria. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pakaian bagi yang telanjang. Ya. Barakallahu fikum. Wa yashfi marida, dan Allah subhanahu wa ta'ala menyembuhkan yang sakit. Wa yu'afi mubtala, dan Allah subhanahu wa ta'ala membebaskan, menyembuhkan bagi mereka yang sedang diuji. Dengan masalah-masalah, Allah akan bebaskan. Allah akan berikan solusi, Allah akan selamatkan. Ya. Allah akan sembuhkan. Barakallahu fikum dari ujian yang ditimpa oleh makhluknya. Wa yaqbalu ta'iba, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menerima mereka yang bertaubat. Orang-orang yang bertaubat. Allah akan menerima taubat-taubat orang yang bertaubat. Wa yajzi muhsina, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan membalas orang-orang yang berbuat baik. Tidak ada satu perbuatan baik pun apabila perbuatan baik itu sesuai dengan syariat Allah tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah lupa akan perbuatan baik tersebut. Allah akan ingat dan Allah subhanahu wa ta'ala akan membalasnya. Sehingga seorang hamba yang meyakini cahaya sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala ini, maka dia akan senantiasa terus beramal soleh, terus berusaha berbuat kebaikan terhadap dirinya dan kepada manusia. Barakallahu fikum. Nah. Wa yansuru mazluma, dan Allah subhanahu wa ta'ala menolong orang yang terzalimi. Wa yaqsimu jabbara, dan Allah subhanahu wa ta'ala mematahkan, menghancurkan orang-orang yang angkuh, orang-orang yang jabbar, yang angkuh, yang sombong. Ya, barakallahu fikum. Naam. Jadi, ikhwani fiddin rahimakumullah, apabila ada orang-orang yang menzalimi kita, jangan. Orang yang menemukan cahaya sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan tenang, tidak stres. Tidak repot, tidak harus harus klarifikasi ini. Ya. Saya harus buat, ya, sibuk dengan itu. Ya. Nah, ya. Klarifikasi boleh, mungkin sekali, dua kali, tidak masalah. Untuk sekedar pertanggungjawabannya dia. Ya. Akan tetapi tersibukkan dengan itu, serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Barakallahu fikum. Apabila memang ada orang-orang yang mendzalimi kita, ya. Naam. Ya. Yakin bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala akan mematahkan orang-orang yang angkuh dan sombong. Allah subhanahu wa ta'ala akan menolong orang-orang yang terzalimi. Barakallahu fikum. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, wa yuqilu 'athratan, dan Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan kekhilafan, orang-orang yang khilaf. Allah akan maafkan, Allah akan berikan uzur, ya. Allah akan tangguhkan, ya, apabila dia melakukan kekhilafan barakallahu fikum. Wa yasturu aurata. Allah Subhanahu wa taala akan menutupi aib-aib hamba. Ya, ini juga luar biasa sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din rahiman wa rahimakumullah. Berapa banyak aib-aib kita yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang manusia sampai hari ini tidak mengetahui aib-aib kita, kejelekan-kejelekan kita. Bagaimana maha, ya, bijaksananya Allah, maha adilnya Allah, ataupun maha penyayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Allah tutup aib-aib kita, ikhwanul din rahimakumullah, dan terus kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar Allah Subhanahu wa taala menutup aib-aib kita. Yang begitu banyak dosa-dosa kita lakukan barakallahu fikum, tapi hamba-hamba di samping kanan, di kiri kita, bahkan orang di dalam rumah kita sendiri mungkin tidak mengetahui aib kita tersebut. Kenapa sebabnya? Karena Allah lah yang menutupinya. Di depan khalayak umum, di khalayak ramai, kita disanjung, kita dipuji, kita dihormati. Barakallahu fikum. Apa sebabnya? Karena Allah Subhanahu wa taala menutup aib-aib kita, ikhwani fid din, rahimani wa rahimakum. Begitu penyayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, begitu pengasihnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka hamba yang mengenal cahaya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ini, justru barakallahu fikum, dia akan makin cinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia melakukan dosa kepada Allah, tapi Allah tutupi dosa itu barakallahu fikum, baik di dunia maupun di akhirat. Sehingga di antara doa yang penting untuk kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma stur aurati, ya Allah, tutuplah aib, tutuplah aurat, tutuplah kejelekanku, tutuplah aib-aib yang aku lakukan. Di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Kenapa harus kita meminta di dunia? Di dunia agar kita tidak terhina, ya, dengan orang-orang yang masih hidup. Barakallahu fikum. Di akhirat kita meminta kepada Allah Taala agar Allah Subhanahu wa taala menutup aib kita, ya, kepada orang-orang yang dibangkitkan di padang mahsyar nanti. Allah tutup aib kita, ya, yang dulunya kita dikenal dulu di dunia sebagai barakallahu fikum seorang yang saleh. Barakallahu fikum, maka Allah tutup aib kita di dunia dan di akhirat. Demikian pula di akhirat pula kita dikenal dengan orang yang saleh. Dengan Allah menutup aib kita dan mengampuni dosa-dosa kita dan memasukkan kita dalam syurga-Nya. Barakallahu fikum. Allahumma stur aurati fid dunya wal akhirah. Ya Allah, tutuplah aib-aibku di dunia dan di akhirat. Kemudian ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, wa yu'minu raw'ata. Ya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rasa aman bagi yang takut. Barakallahu fikum. Nah. Ya, seperti masa pandemi, ya, barakallahu fikum, yang urgent, yang sifatnya darurat seperti beberapa tahun yang lalu. Barakallahu fikum. Bagaimana begitu banyak orang-orang yang ketakutan. Barakallahu fikum. Naam. Ya. Ya, ini ketakutan dengan apa? Dengan, ya, berlebihan. Harus, ya, mengurung dirinya di rumah padahal pemerintah tidak apa? Tidak, barakallahu fikum, ya, memerintahkan akan hal itu. Tidak harus lockdown istilahnya, tidak harus. Ya, barakallahu fikum. Naam. Ya. Maka apabila seorang hamba tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mampu menghilangkan rasa ketakutan, maka dia akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ikuti apa kebijakan-kebijakan daripada pemerintah. Demikian pula dalam masalah rizki. Di masa pandemi barakallahu fikum, berapa banyak mungkin ada di antara kita yang, ya, rizkinya mulai menurun ataupun pendapatannya mulai menurun. Tapi dia tidak pernah merasa takut akan hal itu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menghilangkan rasa takutnya dengan dia yakin dengan sifat-sifat yang lainnya. Allah Ar-Razzaq. Allah Maha memberi rizki. Allah tidak akan menelantarkan kami. Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki tatkala ya harga-harga itu turun, demikian pula Allah Subhanahu wa taala zat yang memberi rezeki tatkala harga-harga itu naik. Ya. Barakallahu fikum. Nah, ya, sebuah kalimat yang indah ya. Yang sering mungkin kita sudah dengar atau kita baca ya. Barakallahu fikum, di antaranya apa yang membuat aku takut terhadap kemiskinan sementara aku ini hambanya zat yang maha kaya. Ya. Barakallahu fikum. Apa yang mendasari diriku untuk takut akan kemiskinan sementara aku ini adalah hambanya zat yang maha kaya. Barakallahu fikum. Nah. Ya. Kalau mungkin kita coba berikan pemahaman yang mudah seperti ya, ngapain takut miskin? Orang tua kita ini kayaknya 7 turunan misalnya. Ya. Gak akan miskin kita. Walaupun kita tidak bekerja, walaupun kita hidupnya foya-foya, ya, gak akan miskin. Ya. Karena kekayaan orang tua kita barakallahu fikum 7 turunan. Lalu bagaimana dengan zat kita ini hambanya? Hambanya zat yang maha kaya. Mengapa kita takut dengan kemiskinan barakallahu fikum? Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecukupan kepada kita barakallahu fikum. Hamba yang menemukan cahaya ini, cahaya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ini, dia akan senantiasa tenang dalam menjalani kehidupan, tidak khawatir barakallahu fikum akan bergantinya zaman. Ya. Perkembangan, penurunan zaman ataupun perekonomian naik dan turun. Dia tidak khawatir. Dia jalani kehidupan. Dia jalani sebab-sebab. Datangnya rizki dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Barakallahu fikum. Nah. Kemudian ikhwani fiddin. Rahimani rahimakumullah. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah. Wa yarfa'u aqwaman. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat suatu kaum. Wa yada'u akharin. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala pun akan merendahkan kaum yang lainnya. Barakallahu fikum. Nah, ini hati-hati. Ini peringatan kepada kita ya, yang merasa sok ya, sudah barakallahu fikum na'am ya, seolah-olah barakallahu fikum na'am kita sudah berada di pintu surga sehingga bangga dengan amalan-amalan soleh kita, amalan-amalan yang kita lakukan dan merendahkan orang lain yang hari ini baru mengenal sunnah misalnya. Barakallahu fikum. Nah, ataupun barakallahu fikum kita sebagai hamba-hamba yang sok ya, tidak mau mendengarkan nasihat apabila itu datang dari orang-orang baru dalam dakwah ini barakallahu fikum. Nah, ataupun kita orang-orang yang sok untuk tidak mau ikut terlibat ta'awun dalam dakwah seolah-olah dakwah itu yang butuh dia sehingga kita harus mengemis-ngemis. Ya, dia mau bertahun apabila ya, dia tangi, diajak, ya, tidak dengan kesadaran diri sendiri. Barakallahu fikum. Ingat, Allah Subhanahu wa ta'ala ya, bisa mengangkat suatu kaum yang tadinya kaum ini mungkin berada dalam kekufuran. Tapi dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jujur taubatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah angkat dia. Ya. Menjadi kaum yang terbaik insyaAllah tabaraka wa ta'ala. Dan ada hamba-hamba yang sudah berada di atas Islam. Berada di atas sunnah. Ya. Tapi dia tidak mensyukuri nikmat tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah ganti mereka. Allah buang mereka. Ya. Barakallahu fikum. Naam. Allah rendahkan mereka. Allah ganti dengan kaum yang tadi. Barakallahu fikum. Ini bisa terjadi ikhwani fiddin. Rahiman wa rahimakumullah. Oleh karena itu, ikhwani fillah rahimakumullah, jika seorang hamba yang menemukan cahaya daripada sifat-sifat Allah tabaraka wa taala, maka dia senantiasa barakallahu fikum akan berusaha terus mensyukuri nikmat Allah tabaraka wa taala. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, la yanamu wa la yambaghi lahu ay yanama. Allah Subhanahu wa taala tidak tidur dan tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala untuk tidur. Barakallahu fikum. Jadi Allah mengawasi. Kalau hari ini Allah berikan waktu kepada kita 24 jam dalam sehari. selama 24 jam itu Allah mengawasi kita. Barakallahu fikum. Tidak tidur dan tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala untuk tidur. Ya. Barakallahu fikum. Sehingga kita selalu diawasi oleh Allah tabaraka wa taala. Wa yakhfadhu al-qista wa yarfa'u. Allah Subhanahu wa taala menurunkan dan menaikkan keadilan. Ya, barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala Maha menghendaki. Ya. Allah Subhanahu wa taala bisa menurunkan keadilan, ya, dengan kehendaknya, dan Allah Subhanahu wa taala pula bisa meninggikan, menaikkan keadilan tersebut. Ya, ini sebagai ujian tentunya bagi hamba-hambanya, barakallahu fikum. Nah. Wa yurfa'u ilaihi 'amalul laili qabla an-nahar. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat kepada dirinya amalan seorang hamba di waktu malam sebelum datangnya waktu siang. Allah mampu akan hal itu. Ya, sebelum. Jadi Allah itu enggak akan pernah telat atau enggak pernah apa? Tersusul. Amalan-amalan di waktu malam akan terangkat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum datangnya waktu siang. Sudah selesai. Ya. Masuk ataupun tidak terangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sebaliknya, wa 'amalun nahari qabla al-lail, dan Allah Subhanahu wa taala pun mampu mengangkat amalan seorang hamba, ya, barakallahu fikum, nam amalan yang dia lakukan di waktu siang sebelum datangnya waktu malam, barakallahu fikum. Nah, ka ikhwani fid din rahimanakumullah, ini memberi isyarat kepada kita jangan menunda-nunda beramal saleh. Karena setiap amalan saleh yang kita lakukan akan segera diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada amalan di waktu siang kita tunggu datangnya waktu malam. Bisa jadi terlambat. Kenapa? Karena sudah terlewati amalan tersebut. Barakallahu fikum. Sudah terlewati amalan tersebut. Barakallahu fikum. Contoh misal amalan berinfak, amalan bersedekah, barakallahu fikum, di waktu siang kita melihat ada seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang fakir, yang sangat membutuhkan, dan kita memiliki kelonggaran rezeki. Ya, kita tunda-tunda untuk memberikan kepadanya. Ya. Barakallahu fikum. Tiba-tiba ya, selesai siang hari datang waktu malam dan Allah Subhanahu wa taala pun membangkrutkan usaha kita misalnya. Membuat kita tidak lagi mampu berinfak di jalan Allah tabaraka wa taala. Nah, bangkrut karena sebab apa? Karena tidak mau beramal. Ya. Bukan bangkrut karena dia beramal. Bukan bangkrut karena dia berinfak. Tapi bangkrut karena dia tidak mau berinfak. Tidak mau mengeluarkan hartanya di jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Barakallahu fikum. Maka hati-hati ikhwan fillah rahimakumullah. Tentunya untuk diri kami pribadi dan kepada jamaah sekalian. Berkaitan tentang perkara ini barakallahu fikum. Sehingga ikhwan fillah rahimakumullah. Inilah di antara yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah, masih ada ya penjelasan yang lainnya yang mungkin insyaallah taala akan dilanjutkan pada pertemuan yang berikutnya biidznillah taala. Maka kesibukan-kesibukan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qayyim tadi, ya, setidaknya sudah bisa menjadi pegangan bagi kita, menjadi harapan bagi kita untuk terus membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi rasa takut kepada kita akan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bisa juga untuk apa? Untuk tidak memperhatikan kita, tidak mengurusi kita, meninggalkan kita, ya, apabila tentunya kita terus dalam keadaan durhaka kepada Allah tabaraka wa taala wa iyyadz billah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang menemukan cahaya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ini, sehingga menyempurnakan dua cahaya yang mungkin hari ini sudah kita rasakan, yaitu fitrah kebaikan dan kebaikan di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.